manakah kau dapat senang rindu saudara, kenalan-kenalan, beta rindu dan pikiran selalu di sana, beta rindu mau pulang, itu saja. Seng ada A, B, C, D, bicara banyak, kalau Tuhan sayang beta cepat ke sana. Tahun ini pulang ke tanah yang panas lekas, kumpul lagi deng semua di sana. Kocoe, ale kabar bagaimana? Baik-baik satu beta harap akan sama. Supaling lama tapi sejauh tapele gunung tanah. Seng sabar tunggu waktu par beta mau pulang ke sana. Duduk tertawa, cerita ancur lele. Dari Belanda transit Jawa sampai ke tanah tumpah darah. Kumpul basudara, itu akan sudah. Rasa sana bukan main, tak tuh sudah lang dada. Rindu gunung tanah, tanah tumpah darah. Kumpul basudara, selama sing baku dapat. Rindu duduk di taman, tergantung basudara. Rasa manis lawangnya, kita rindu mau pulang ke sana. Ini kayak mimpi aja, kata orang jauh di sini, kamu orang jauh di sana, tapi hubungan ada, hubungan saudara. Beta rindu sekali, kumpul di tanah Maluku, saya bisa tunggu lagi. Biar katong minum sopi, main judi apa santai, dengan gitara bikin musik. Asal beta dekat aja, par ketawa deng saudara, beta aman. Yeah, sing ada lawan. Jalan par tidur, kasih puas rindu tanah Maluku, saya bisa pilih rasa cinta yang besar par beta pun tanah. Batong tong nyongker atau bagaimana? Ayo itu sudah, turun ke pantai, loncat beta berenang. Tomang kalau ikan semang sempusing panas di jembadang. Begadang tengah malam tongkat sopi sampai pagi terang. Ini akan tamang yang bikin beta senang. Rindu gunung tanah, tanah tumpah darah. Kumpul basu darah, selama sing baku dapat. Rindu dulu di taman-taman, tenggantung basu darah. Rasa manis lawangnya, beta rindu mau pulang ke sana. For the people in the Netherlands, don't be suku. We let it shine though. Like Alifu, let us be meeting in the circle of Bangga Jadi Maluku, coming together like we used to do on pestas and other fufus. Katongde katongi memang sedap. Kumpul uang pulang lalia saudara. From the cold down low in the west straight to the equator. Buy a ticket and we'll see you later. Cause pur-pur bangsa Maluku yang ada di mana-mana. Jangan lupa kas tahu arti saudara peranana. Biar jauh langgar lautan katong mesti satu. Biar buka mata dunia katong ini Maluku. Papeda kuah sampai di ikan bakar. Duduk makang-akang dan saudara sampai mulut tak bakar. Supaling lama muka tanjung alang beta langgar. Rindu injak tanah Maluku beta susing sabar. Rindu gunung tanah, tanah tumpah darah. Kumpul basu darah, selama sing baku dapat. Rindu duduk di taman, tenggandung basu darah. Rasa manis lawangnya, beta rindu mau pulang. Ya makanya tunggu waktu pat mau pulang. Tinggi tamak, ting basu darah. Di tanah tumpah darah. Cuma kerja, kumpul uang. Tinggal tunggu waktu pat mau pulang. Cuma pada pasangan.